Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan kita tiada kebahagiaan yang sempurna selain kebahagiaan seseorang dalam rumah tangganya dan kebahagiaannya kelak di akhirat. Begitu pula tiada penderitaan yang paling menyakitkan selain penderitaan dalam kehidupan rumah tangganya dan penderitaannya kelak di akhirat. Maka siapa saja yang merasa bahagia dalam menjalani rumah tangganya, dia pun pasti akan bahagia dalam menjalani hidup sesamanya. Begitu pula sebaliknya, jika dia merasa kehilangan ketenangan jiwa dalam kehidupan rumah tangganya, maka kehidupannya bersama yang lain pun akan terasa membosankan dan menyusahkan. Saudariku, tahukah kamu, kebahagiaan bukanlah bintang ajaib yang jatuh kepada setiap kita. Lantas kita akan merasakannya. Dan siapa yang tidak mendapatkan bintang itu, maka hidupnya akan menderita dan susah. Akan tetapi, kebahagiaan terjadi di luar kemampuan manusia. Terjadi di luar ambang batas kesanggupan manusia. Dan itu hanya bisa diraih dengan tekad yang kuat, usaha, dan juga kerja keras. Kebahagiaan yang penuh arah melintang dan juga batu terjal menghadang. Kebahagiaan hakiki yang menjadi janji Rabbul Izzati. Kebahagiaan yang tak jarang membuat orang mati dalam meniti hingga menjadikan sedikit sekali orang yang merindukannya. Karena indahnya dunia dan banyaknya harta telah melenyapkan dan mengalahkan janji Rabbnya. Saudariku yang dimuliakan Allah, satu-satunya jalan yang dapat menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia serta keselamatan juga keberuntungan kita di akhirat kelak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang menuntut keikhlasan, ketaatan yang tidak menjadikan hati menjadi berat, ketaatan yang menuntut penerimaan yang tulus dalam diri kita, ketaatan yang menuntut pengorbanan, harta, keluarga, bahkan jiwa sekalipun dalam diri kita. Oleh karena itu, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah bila tatanan rumah tangga dihiasi dengan bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Alangkah bahagianya bila suamimu adalah orang yang selalu mendermakan hidup, harta, dan jiwanya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keningnya senantiasa tunduk karena sujud. Lisannya tak pernah lelah karena berzikir. Keringatnya tak pernah kering dan debu selalu menyelimuti tubuh dan pakaiannya karena kecintaannya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Engkau, ya, engkau dan anakmu tak pernah memalingkannya untuk meraih kemuliaan di sisi Rabb-Nya. Justru suamimu akan menjadikanmu dan anakmu sebagai bahtera yang menyelamatkan kehidupannya dan bukan sebagai penghalang atau penghancur kebahagiaannya. Suamimu akan selalu menanamkan sifat qanaah dan juga keperwiraan kepada keluarganya, juga tidak pernah berkecil hati dengan segala pemberian Rabb-Nya. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah mulianya bila dirimu mendermakan hidup, harta dan jiwamu untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaanmu akan kamu raih dengan ketaatanmu kepada suamimu. Selalu menjaga rahasia, harta dan kehormatan suamimu. Karena tahukah kamu, bila surga dan nerakamu terletak pada ketaatanmu kepadanya. Biarkanlah bibir merahmu yang merekah selalu tersenyum simpul dengan pemberian suamimu yang tercinta. Biarkanlah dari tanganmu yang lembut dan mulia tumbuh dan berkembang sosok-sosok perwira. malammu selalu dihidupkan untuk berdoa, memohon dan merajuk kepada Rabbul Izzati demi kemuliaan diri anak dan suamimu. Kamu tidak akan pernah rela bila suamimu tergoda oleh nikmatnya dunia yang fana. Dan hatimu pun tidak akan pernah tenang bila suamimu lari dari ladang perjuangan. Kamu pun tidak ingin dirimu menjadi penghalang suamimu untuk meraih kemuliaannya. Oleh karena itu, saudariku, banggalah dengan dirimu. Banggalah dengan keadaanmu. Karena kamu adalah istri seorang mujahid. Ya, kamu istri seorang mujahid. Dan kamu bukanlah istri seorang konglomerat. Kalau suamimu ingin meninggalkan jihad ini dan kerja siang malam setengah mati, mungkin saja rizkinya di sana akan memberikan tambahan uang untuk kamu. Tetapi kamu akan mendapatkan banyak sekali kerugian di kehidupanmu. Tahukah kamu, wahai saudariku, seorang suami yang jauh dari jihad, jauh dari zikir, dan jauh dari Islam, dia akan senang bermain di luar, berkhianat di luar, dan dia tidak pernah bisa mendidik, juga tidak pernah bisa membuat anak-anakmu menjadi orang-orang yang berjiwa mulia. Saudariku, akhirnya toh kamu akan menua, keriput, melayu, mengenang masa lalu yang kelam. Tapi jangan lupa, wahai saudariku, jangan pernah lupa kalau di rumahmu ada seorang mujahid. Oh, sungguh suatu kebanggaan tersendiri, di rumahku ada seorang mujahid. Suatu kebanggaan luar biasa bagi seorang wanita mempunyai suami seorang mujahid. Boleh jadi dia seorang yang tak punya. Boleh jadi dia seorang yang tak perkasa. Namun itu semua tak mengapa, karena dia mulia di mata Rabb-nya. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalah arti keindahan, karena keindahan itu di hati dan di perilaku. Apalah arti dari sebuah kekayaan, karena kekayaan itu adalah kekayaan hati dan iman. Jangan pernah kau sakiti dia. Siapa tahu dia sudah punya istri di surga sana, sedang memarahimu dan mengatakan, biarkanlah dia, biarkanlah dia, jangan kau ganggu suamiku. Saudariku, jangan sampai malaikat mencercamu karena kamu telah menyusahkan sang mujahid di malam hari dan menggerutuinya di pagi hari. Demi Allah, kehidupanmu akan susah dan perjalananmu akan terasa berat bila kamu menyulitkannya. Tidakkah kamu ingin kembali berkumpul bersamanya kelak di jannah? Oh, sungguh suatu kebanggaan tersendiri. Di rumahku ada seorang mujahid.